السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جماعة المسلمين قالت لما تركت من الله سبحانه وتعالى وتعالى ما يلحق بالتقوى في الله سبحانه وتعالى من كتن إيمان من تقوى الله والله سبحانه وتعالى كتابي ورسولي الذي يقول في الكتاب أتت نعمة إيمان من ربي بإيمان الله سبحانه وتعالى. كمبيل pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan memberikan kepada kita tentang masalah doa yang di dalam dan berikutnya di bawah yang di dalam yang berikut. Yang mana kita telah sampai tentang pembahasan waktu ataupun keadaan tercampurkan waktu dan keadaan yang padanya doa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah bahwa di antara waktu-waktu dicabutnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di dalam malam Lailatul Qadar itu terdapat pada Syahrul Ramadan. Pada bulan Ramadan dia berkata Allah di akhir 10 bulan Ramadan. Hal ini bagaimana ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah, in alimtu an laylatin laylatul qadri ma'qul fiha, jika aku mengetahui mendapati malam satu malam yang itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus ucapkan, yang aku harus katakan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulni Allahumma inna ja'ul uhibbul aqwa fa'ani." Allahumma inna ja'ul uhibbul aqwa fa'ani. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf, pengampun, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku, ampunilah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis hasan mutawatir, hadis hasan mutawatir. Kemudian di antara waktu-waktu yang dikabulkan dengan doa Allah Subhanahu wa taala adalah pertengahan malam terakhir. Pertengahan malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma yaqumu ar-rabbu min al-'abdi fi yawmil layl al-akhir." Sedekat-dekatnya seorang, sedekat-dekatnya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya adalah pada saat tengah malam yang terakhir. Fa'in fa'in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun. Maka Rasulullah, jika engkau mampu menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, yaitu pada saat pertengahan terakhir, di pertengahan terakhir malam, maka lakukanlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam terakhir turun ke bumi. Dia mengabulkan doa orang-orang berdoa. Dia mengampuni dosa orang-orang yang minta antum kalian. Kemudian di antara waktu dicabutkan jemaat, yaitu dhuhur sholatul maqdumah, yaitu akhir dari sholat wajib, akhir dari sholat wajib. Hal ini dijelaskan oleh saya bin Baz rahimahullah tentang masalah ini, bahwasanya yang dimaksudkan di sini akhir dari sholat maktubah, akhir dari sholat wajib, itu ada dua makna. Yang pertama adalah akhir dari sholat wajib, yaitu sebelum salam ketika tasyahud, tasyahud akhir. Dan yang kedua, makna yang kedua, yaitu setelah salam. Akan tetapi kita lihat hadis-hadis banyak tentang masalah ini, hadis-hadis menjelaskan tentang masalah ini sangat banyak, yaitu menunjukkan bahwa yang maksud di sini adalah sebelum salam, ketika tasyahud. Dan tasyahud kemudian setelah selesai tasyahud kita berkolah, bukan lagi setelah selesai salam kita berdoa. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tasyahud ahadukum fal yastaiz min arba. Jika salah seorang dari kalian bertasyahud, maka bukanlah dia berdiri pun dari makna. Bagaimana yang kita telah tahu banyak sekali ulama yang masyhur yang berada dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Di antaranya yaitu Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa mamat dajjal, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika min al mahram wal mahram. Dan banyak sekali contoh-contoh ini. Kemudian di antara doa itu juga di akhir salat juga, itu sebelum salam ketika tasyahud, Allahumma inni wa lam tumakkin dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli ini mengganggu sehingga ada antara Rasulullah SAW. Ini adalah antara doa sebelum salam yang sangat banyak sekali yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tentang doa sebelum salam. Kemudian di antara waktu dikabulkan doa Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Azan dan qomah. Ini adalah waktu mustajabah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana diriwayatkan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala inna yasma'u nida." Barang siapa yang berkata, yang mengatakan, yang berdoa ketika mendengar azan, artinya setelah selesai azan, Allahumma robba al-mizdaqati ta'amat wa sholati wa qa'imat a'ati muhammadal al-mursinata wa al-sabiyyat wa ba'atku maqaman mahmuda illadhi wa'atkat halat lahu syafa'ati yawna siyam. Barang siapa yang mengucapkan wahai kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yawna siyam, dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Dan di antara hadis juga menjelaskan bahwasanya waktu yang terjabat di antara azan dan iqamah yaitu sabda Rasulullah, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal azan wal iqamah." Doa tidak akan ditolak di waktu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan. Kemudian di antara waktu juga yang dimustajab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat hujan. Di saat hujan turun, maka ini adalah waktu yang mustajab dikabulkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu jihad di fiddillah, berjihad di jalan Allah, ini adalah keadaan yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketinggalan di antara waktu-waktu kita buka doa, yaitu pada saat hari Jumat. Tentang masalah ini, yang wajib waktu hari Jumat yaitu setelah sholat asar. Setelah sholat asar ada waktu yang dikabulkan padanya doa seorang pada hari Jumat. Kemudian tidak tertentu di antara waktu-waktu dikabulkan doa seorang pada ketika sujud. Ketika berdiri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan masalah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun taqdiru du'a." Yaitu sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Taala ada pada saat sujud. Taqdiru du'a. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena dikabulkan doa Allah Subhanahu wa Taala. Ini ada beberapa waktu yang sangat penting kita ketahui di antara waktu-waktu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Taala doa seseorang. Kemudian kita akan membahas tentang penghalang doa. Penghalang doa jika bukannya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala, akan tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka ketahuilah barangkali pada kita terdapat penghalang-penghalang doa dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang pertama yang menjadi penghalang dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah makan dan minum dari yang haram. Makanan dan minuman dari yang haram serta pakaian didapatkan dari yang haram. Ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sangat panjang di akhir hadis zakara arbabillah. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki disini pertama as'ata arbab yang dia telah pergi bersafar berpergian yang sangat jauh. Yang antara yaitu bajunya ini cukup arbab, rambutnya berdebu. Dia mudunya dari bulu tidak setengah. Dia mengadakan tangannya kait. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia berdoa, wahai Tuhan, akan tetapi apa kata Rasulullah? Wahai kamu haram, makanannya dari yang haram. Wahai rohmu haram, minumannya juga dari yang haram. Wahai batumu haram, bajunya juga didapatkan dari yang haram. Wahai dia bil haram dan diberi makan dari yang haram. Dari hasil yang haram. Bahannya sejauh bagaimana makan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi makanan, minuman, pakaian yang haram menghalang doa seseorang dikabulkan doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua, yaitu meminta cepat dikabulkan doa. Bagaimana kita telah jelaskan ketika seseorang berdoa kemudian dia tidak ingat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Taala, kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku telah berdoa akan tetapi doa belum juga dikabulkan Allah Subhanahu wa Taala. Akhirnya dia meninggal doa. Maka seperti ini dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Taala dan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ketaatan kepadanya. Karena ini menghalangi doa dikabulkan doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa Taala dan sebaliknya. Ketakwaan yaitu melaksanakan perintah Allah dan jauh dilarang Allah menyebabkan doa-doa yang dipanjatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Taala akan dikabulkan. Kemudian yang kelima yaitu kita meninggalkan amal ma'ruf dan munkar. Ini menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Taala. Kita tidak memerintahkan kepada kebaikan. Ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak mencegahnya. Maka tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Taala doa kita. Ini sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadu nafsi dia demi di waktu yang ada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata murungna bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Sungguh berperintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kepada yang munkar, cegahlah dari kemungkaran. Awalnya tidak Allah ada berasa alaikum mikoban ini atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mengutus azab kepada kalian dari rumah pada Tuhan mengumpala dan beragulah ini. Kemudian kalian berdoa kepada Allah tetapi doa kalian tidak dikabulkan oleh. Ini adalah penghalang dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia tidak mencegah dari kemungkaran dan juga tidak memerintahkan kepada kebaikan. Kemudian di antara penghalang doa dikabulkan doa seorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan, yaitu berdoa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meminta suatu dosa, pengutusan rahim, pengutusan silaturahim, ini akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, menjadi tidak berkumpul dalam berdoa. Banyak kita melihat orang-orang yang berdoa tetapi mereka yang memahami apa yang mereka panjatkan. Mereka menganggungkan akan tetapi tidak memahami apa yang dianggungkan. Banyak sekali kita melihat di patung ini melakukan yang demikian. Mereka menganggungkan kami, kami, tetapi mereka tidak memahami apa yang didoakan tersebut. Kemudian orang-orang yang lalai dari doa tidak bersungguh-sungguh lalai. Inilah penyebab dia dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita telah melakukan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang benar, kemudian kita mencari waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa seorang kepada Allah. Kemudian kita telah meninggalkan penghalang-penghalang doa, akan tetapi kita tidak melihat juga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berbukti doa, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah berkehendak lain kepada kita. Barangkali doa yang kita panjatkan itu malah memberikan kemudaratan, bahaya bagi kita. Kita ingin menjadikan penguasa misalkan, akan tetapi sebenarnya ini adalah kemudaratan, bahaya bagi kita. Di dalam sebalik Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amin muslimin, ya Allah, tidak wakil, lezatnya ismul, wala khati'atul khamin, illa aqtahullah, illa salatu." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah doa yang pada doa tersebut tidak mengandung dosa, dan juga doanya tidak mengandung pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan berikan, akan kabulkan doanya dengan tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an tu'ajjalahu dakwatuhu, dakwatuhu, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa yang dia panjatkan secara langsung, persis yang dia doakan, yang dia berdoa dengan. Wa imma an yadzurruha lahu fil akhirah, atau dia akan menyimpan, mengunggah doa tersebut dan dikabulkan di akhirat dengan yang lebih baik darinya. Wa imma an yusrifa anhu min su'i mithlaha, atau yang ketiga, dengan doa tersebut Allah akan mengalihkan dia dari mara bahaya yang akan menimpa. Ini banyak terjadi. Orang berdoa tapi doanya belum dikabulkan, dia dipalingkan oleh Allah dari bahaya yang akan menimpa. Maka para sahabat berkata, "Qalu, tidak dikutip." Para sahabat sebenarnya tambah berkata ini, maka para sahabat berkata, "Kalau begitu hanya Rasulullah, kita terbanyak doa. Kita terbanyak doa, karena tidak ada ruginya." Tidak mungkin kata para sahabat, kalau begitu kita terbanyak doa. Oh Allah, Allah maksudnya. Maka kata Rasulullah, Allah lebih banyak yaitu memberikan pahala. Lebih banyak memberikan pahala bagi orang-orang yang memperbanyak doa. Dan ketahuilah, doa adalah ibadah. Kalau kita memperbanyak doa, berarti kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kajian sama Allah ini bermanfaat bagi kita, khususnya saya pribadi. Akhirnya saya ini untuk dengan Nuhan Rasulullah Nabi Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan موضوعا والثواب موضوعا وأمانا

الله أكبر

Allah Akbar. Allah Akbar. Thank you.